Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah, baik ikhwan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan ini di Bandung ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang surga. Pada pertemuan Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa keadaan para ahli surga ketika masuk surga kondisinya sama dengan keadaan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, dalam keadaan sesempurna-sempurna bentuk manusia dan seindah-indah bentuk manusia, tingginya kira-kira 60 hasta. Di surga hati mereka semuanya bersih, tidak ada kedengkian, kebencian, kecemburuan dan yang sejenisnya. Juga fisik mereka pun bersih, mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak buang keringat, tidak buang angin, tidak meludah, tidak berdahak, juga tidak beringus, bahkan mereka tidak tidur karena aktivitas mereka hanya bersenang-senang, sehingga tertidur ketika harus bersenang-senang merupakan sebuah kerugian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau menyatakan an-naumu akhul maut wa la yanamu ahlul jannah. Tidur itu saudaranya mati. Oleh karena itu para ahli surga tidak tidur. Kita akan lanjutkan sekarang dengan bagaimana sih keutamaan kenikmatan surga dibanding kesenangan hidup di dunia. Kita tahu, merasakan, mengalami, menyaksikan, melihat bahwa kesenangan dunia adalah sesuatu yang real, nyata, terasa dan tersaksikan. Sedangkan kenikmatan surga adalah sesuatu yang gaib, yang hanya sekedar dijanjikan. Oleh karena itu tidak heran apabila banyak manusia yang lebih mengutamakan apa yang real dan nyata dari kehidupan dunia ini, dan hatinya sangat-sangat-sangat merasa berat untuk meninggalkan kesenangan dunia hanya untuk mengejar kesenangan akhirat yang masih gaib, masih jauh. Terlebih kesenangan di akhirat itu hanya bisa teralami setelah mati. Oleh karena itu sekali lagi banyak manusia yang lebih memilih apa yang real dan nyata, yang terasa, yang teralami berupa kehidupan dunia dan meninggalkan akhirat. Oleh karena itulah maka Allah seringkali mendorong manusia untuk lebih mengutamakan akhirat dengan cara banyak memberikan penjelasan bahwa kehidupan dan kesenangan akhirat itu jauh lebih utama dan lebih baik daripada dunia. Sering memberikan perumpamaan bahwa dunia ini sesuatu yang hina-dina, yang sedikit, yang tidak berharga. Di antara perbandingan antara akhirat dengan dunia yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, pertama coba lihat surah Ali Imran 198. Allah berfirman, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar. Akan tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka disediakan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang mulia. Lihat juga surah Thaha ayat 131. Ketika manusia lebih tergiur dengan orang-orang kaya yang kelihatannya seperti hanya bersenang-senang dalam kehidupan ini, mereka berlimpah kekayaan, mereka bergelimang kemewahan, sehingga banyak manusia yang tergiur dengan kesenangan semu mereka. Allah berfirman, wala tamudanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah kamu tolehkan kedua matamu kepada kesenangan yang kami berikan kepada mereka, kepada beberapa golongan di antara mereka, sebagai perhiasan dari kehidupan dunia ini, agar kami menguji mereka di dalamnya. Sedangkan rizki Allah jauh lebih baik dan lebih abadi. Lihat, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kesenangan akhirat lebih baik dan lebih abadi daripada kesenangan dunia yang kalian lihat dalam kehidupan orang-orang kaya di dunia ini. Coba lihat juga Ali Imran 14 dan 15. Allah menyebut berjenis-jenis kesenangan dunia. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harith dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu innahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khayri min dhalikum lilladhina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanu min Allah wallahu basirun bil ibad. Allah berfirman, telah dihiasi bagi manusia kecintaan syahwat terhadap wanita, anak-anak, harta kekayaan yang melimpah ruah berupa emas dan perak, kuda-kuda yang terurus, terlatih, binatang-binatang ternak, dan ladang-ladang. Itu semua kehidupan, kesenangan hidup di dunia, dan Allah di sisinya ada sebaik-baik balasan. Coba lihat. Dalam ayat ini, Allah menyebut semua jenis yang membuat manusia betah dan senang di dunia. Syahwat terhadap wanita, kasih sayang kepada anak-anak, harta kekayaan yang melimpah ruah berupa emas dan perak, kendaraan-kendaraan yang saat itu hanya disebut kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang kuda sehebat apapun mungkin gak dilirik. Tapi yang diliriknya kendaraan mewah yang harganya em-eman, binatang ternak, sawah ladang, termasuk juga investasi berupa bangunan, tanah, perkebunan, dan seterusnya. Itu semuanya hanyalah kesenangan hidup dunia. Katakan oleh Muhammad dalam ayat yang 15 nya, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbih. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari semua itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Apa yang lebih baik dari semua kekayaan yang berjenis-jenis tadi? Surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa azwajun mutahharah, ada istri-istri yang suci bersih di dalamnya, dan keriduan Allah. Lihat, setelah Allah menjelaskan berbagai macam jenis kesenangan hidup di dunia, kata Allah ada yang jauh lebih baik, yaitu surga Allah di akhirat. Dan banyak lagi ayat lain, di antaranya kita bisa temukan dalam surah Al-Hadid. Mulai ayat yang ke-19, Allah berfirman, I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kata Allah, ketahuilah oleh kalian bahwa kehidupan dunia itu la'ibu walahu, hanyalah bercanda dan bersenda gurau, keheureuyan kata orang Sunda mah, sekedar anyang-anyangan. La'ibu walahu wa zinatun, perhiasan. Terus wa tafakhurum bainakum, hanya sekedar saling membangga-banggakan di antara kalian, bangga dengan keadaan fisik yang ganteng atau cantik, bangga dengan kondisi tubuh yang atletis, bangga dengan kekayaan, pangkat, jabatan, popularitas, dengan yang lain-lain. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, juga saling memperbanyak harta dan anak-anak. Itu semua kata Allah, kama sali ghaithin a'jabal kuffar nabatuh. Tak ubahnya seperti hujan yang menimpa tanam-tanaman. Lalu tanam-tanaman itu tumbuh subur gembur sampai menakjubkan para penanamnya. Penanamnya bangga. Petani melihat sawah ladangnya tumbuh secara sempurna bagi ukuran sebuah tanaman di dunia, bangga petani itu. Sumaya hijau. Setelah itu, apa yang terjadi? Ya hijau. Layu. Satarahu muskara. Kemudian kamu lihat daun-daunnya menguning. Sumaya kunuhu koma. Lalu setelah itu, mati itu tanaman. Itulah kehidupan dunia. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Sedangkan di akhirat hanya ada dua. Pertama azab yang pedih, kedua ampunan dan keridhaan Allah. Mana yang dipilih? Kita bersenang-senang dengan kehidupan dunia tanpa mempedulikan akhirat, tapi di akhirat azab yang pedih. ataukah kita ingin ampunan dan keriduan Allah walaupun tidak serakah, tamak dan loba kepada dunia. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tiada lain kecuali kesenangan yang semu, yang menipu. Kalau kita lihat, perbandingkan antara dunia dan akhirat, kita akan menemukan perbandingan yang sangat-sangat jauh antara kesenangan di surga dengan kesenangan di dunia. Pertama, Al-Quran menggambarkan, hadis lebih merinci gambaran itu, bahwa dunia, kesenangan dunia ini hanya sedikit, sedangkan kesenangan akhirat sangat-sangat-sangat super banyak. Lihat Al-Quran surah An-Nisa 77, kata Allah, Kul, mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul limanittaqa. Katakanlah, kesenangan dunia ini hanya sedikit, sedangkan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadisnya bisa kita temukan pada hadis nomor 2858 dalam kitab sahih Muslim. Beliau menggambarkan perbandingan dunia dengan akhirat itu dengan mengatakan wallahi, pakai sumpah, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu hadihi wa asyara bis sababa fil yamin fal yandur bima tarji'. Demi Allah, tidaklah perbandingan dunia dibanding akhirat kecuali seperti apabila salah seorang di antara kamu mencelupkan jarinya, lalu boleh berisyarat dengan telunjuknya, fil yami, ke dalam samudra, diangkat. Kalian durbimacarji, maka hendaklah dia memperhatikan air yang kembali, yang menetes dari jari tadi. Air yang menetes dari jari itulah dunia. Samudra yang sangat luas itulah akhirat. Seperti itu perbandingannya dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Karena kehidupan dunia ini hina, rendah dan sedikit, maka Allah mencela orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia dibanding kesenangan akhirat, lebih mengejar kesenangan dunia dengan tidak mempedulikan kesenangan di akhirat. Nggak apa-apalah, di akhirat nanti masuk neraka juga, asal di dunia sekarang kita senang. Banyak orang yang seperti itu, akhirnya segala dilabrak, mau halal mau haram tidak peduli, mau boleh mau dilarang tidak peduli, yang penting di dunia ini kita senang. Banyak yang seperti itu, yang seperti itu banyak dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Lihat At-Taubah 38 menyatakan, ya ayuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah athaqaltum ilal arad araditum bil hayatid dunya min al-akhirah famal hayatud dunya fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Hei orang-orang yang beriman, kenapa ketika dikatakan kepada kalian, keluarlah kalian untuk berjihad di jalan Allah, asaqaltum ilal ard, lalu kamu merasa berat ke tanah, tidak mau beranjak, tidak mau pergi keluar. Itu dulu disuruh perang, karena perang resikonya mati ya. Kalau toh menang juga bisa minimalnya luka, minimalnya ngos-ngosan. Berat. Karena apa? karena masih betah dengan kehidupan di dunia. Berat untuk keluar. Sekarang, kaum muslimin sekarang tidak disuruh perang. Karena belum ada momen yang tercipta yang mewajibkan kita untuk perang melawan orang kafir untuk di kita sekarang. Tapi yang jauh lebih ringan daripada perang, salat berjamaah aja ke masjid bagi laki-laki ya. Taklim, kajian-kajian di masjid-masjid. Itu masih berat. Asaqatum ilal Allah. Apakah kamu menjadi berat? Araditum bil hayatid dunya min akhirah? Apakah kamu lebih meridhai kehidupan dunia ini daripada akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya min akhirah illa qalil. Padahal tidak ada perbandingan kesenangan hidup di dunia dibanding akhirat kecuali itu amat sangat super sedikit. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Ini pertama. Kedua, inilah yang terafdal di antara semua perbandingan. Para ahli surga diberi makanan, minuman, perhiasan, bidadari-bidadari, istana-istana, pelayan-pelayan, peralatan yang super mewah dari emas, perak, dan mutiara. Semua yang ada di surga itu dibanding apapun yang ada di akhirat tidak bisa dibandingkan. Saking megah dan mewahnya apa yang ada di akhirat. Bahkan hal terburuk yang ada di akhirat jauh lebih baik dengan hal terbaik yang ada di dunia. Yang ada di dunia apa yang terkotor, terjijik, terburuk, lumpur ya. Rawa bagi apa daerah-daerah rawa-rawa kayak gitulah. Di surga ada rawa, ada lumpur, ada. Tapi lumpurnya jauh lebih baik daripada hal yang termegah yang ada di dunia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Sejengkal rawa di surga jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dalam hadis lain yang juga masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim masih juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Walaqabu qausi ahadikum minal jannah khairun mimma tala'at alaihi syams." Kata beliau, qab kalau wadah busur yang suka disimpan di punggung itu apa? Busur panah. Panahnya kita tahu ya. Busurnya kita tahu. Tempat simpan busur yang biasa digendong di punggung apa namanya? Pokoknya itulah ya. Itu yang ada di surga lebih baik daripada tola'at alihi syamsu, daripada terbitan matahari di dunia. Terbitnya matahari di dunia oleh setiap orang selalu ditunggu di belahan dunia manapun. Selalu, selalu ditunggu. Itu hal yang terindah dalam kehidupan manusia dibanding malam umpamanya. Nah, tapi yang tadi yang ada di akhirat itu jauh lebih baik daripada seperti itu. Bandingkan juga para wanita di dunia dengan di akhirat. Kita banyak umpamanya mengetahui banyak sekali wanita-wanita cantik di dunia ini. Tapi ada katanya, apakah kalau wanita itu berada di tengah kegelapan, kecantikannya bisa menyinari ruangan yang gelap itu? Tidak. Berbeda dengan wanita ahli surga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا. Seandainya seorang wanita dari wanita-wanita ahli surga melongok ke dunia, pasti dia akan menerangi antara langit dan bumi, dan pasti antara langit dan bumi ini dipenuhi dengan aroma harum yang semerbak. Satu wanita surga. Di surga ada berapa wanita? Terang dengan wajah dan kecantikannya itu. Dan hal yang seperti ini amat sangat banyak. Oleh karena itulah, maka dunia tidak bisa dibandingkan dengan surga. Sehebat apapun kesenangan di dunia, dibanding seburuk-buruknya yang ada di surga, masih jauh lebih buruk hal, masih jauh lebih baik hal terburuk yang ada di surga. Padahal di surga tidak ada yang buruk. Rawanya jangan dibayangkan rawa seperti di kita. Itu yang kedua. Ketiga, kenapa akhirat surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya? Surga itu kosong, bersih dari semua kekotoran-kekotoran yang ada di dunia, baik kotor hissi ataupun maknawi, baik kekotoran yang bersifat materi ataupun yang bersifat immateri. Yang bersifat materi, yang bersifat fisik, ya lumpur, ya kotoran-kotoran yang seperti itu. Yang bersifat immaterial, kekotoran itu seperti kata-kata yang kotor, sikap-sikap yang kotor, yang kasar gitu ya, hati yang dengki, pembenci, dan seterusnya. Dunia itu banyak dipenuhi dengan orang-orang yang kata-katanya kotor, kasar, sekebun binatang ini bisa masuk ke dalam mulut manusia semuanya itu. Dunia juga dipenuhi dengan orang-orang pendengki, pendendam, pembenci, pencemburu. Dan di dunia juga banyak dipenuhi dengan sikap-sikap kotor yang berupa kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain. Adapun di surga tidak ada. Bahkan hal-hal yang tadinya baik di dunia dalam waktu yang tidak lama bisa berubah menjadi buruk. Makanan umpamanya di dunia, minuman dimakan enak, harum, lezat, mengenyangkan, bermanfaat. Tak berapa lama hanya hitungan jam-jaman sudah berubah. Warnanya berubah, rasanya berubah, aromanya berubah, sikap kita juga berubah. Ketika dimasukkan makanan itu amat sangat kita senangi, ketika keluar hasilnya itu suatu yang sangat kita benci ya. Dikeluarkannya juga sambil merem, sambil nahan nafas gitu ya. Menjadi kotoran. Demikian juga khamr, minuman keras yang ada di dunia menyebabkan hilangnya fungsi akal kita. Para wanita secantik apapun, sebersih apapun, sesehat apapun, sesuci apapun, yang normal pasti ada sisi-sisi buruknya. Mereka mengalami apa yang disebut dengan haid, mereka juga mengalami nifas, mereka juga mengalami umpamanya sakit, mereka juga mengalami ingusan, mereka juga meludah, mereka juga BAB, dan apa yang keluar dari mereka siapapun sepakat buruk. Tidak ada umpo ini putri cantik sekali, pas ke WC keluarnya emas dan perak. Tidak ada. Semuanya menghasilkan yang buruk-buruk. Surga bersih dan semuanya itu. Penghuni surga tidak meludah, tidak beringus, tidak berdahak, tidak BAB, tidak BAK, tidak BA, tidak BAR, dan BB yang lainnya. khamar di surga nikmat, lezat, tidak memabukkan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat 46, bayda'a ladzatin lisyaribin la fiha ghaulun walahum anha yunzafun, bahwa khamar di surga itu putih, sangat lezat bagi para peminumnya, di dalamnya tidak ada unsur yang memabukkan dan mereka tidak hilang akal. Airnya di surga sangat-sangat tawar, susunya pun tidak pernah basi dan tidak pernah berubah bau, warna dan rasanya. Lihat surah Muhammad ayat 15, anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai-sungai dari air yang tidak asin rasanya. Ada sungai dari susu yang tidak pernah berubah juga rasanya. Kalau di kita ya malam-malam umpamanya bikin susu, diminum cuma sergot dua regot gitu, kemudian gak habis dibiarkan, esoknya sudah gimana? Sudah asam, sudah basi, gak bisa diminum lagi, yang ada dibuang. Wanita-wanita ahli surga suci, walahum fiha azwajun mutahharah, bagi ahli surga di dalamnya ada istri-istri yang suci. Makna suci, mereka tidak haid, mereka tidak nifas, mereka tidak mengeluarkan kotoran apapun, tidak ludah, tidak meludah, tidak beringus, tidak berdahak, tidak ada hal yang menyebabkan orang lain menjadi tidak suka. Suci semuanya itu. Kalau di dunia, wanita secantik, sesehat, sehebat apapun tetap dia itu akan mengalami haid, mengalami nifas, beringus kalau dia flu, meludah, buang angin, buang air, buang hajat, dan seterusnya, itu akan teralami. Hati di orang-orang di dunia yang penuh dengki, penuh kebencian, penuh arogansi, sehingga menimbulkan pertengkaran dengan sesamanya, mulut mereka pun ketika di dunia, banyak, lebih banyak yang kotornya daripada yang bersihnya. Keluar kata-kata yang tidak pantas dari mulutnya. Demikian juga amal perbuatannya. Itu di dunia. Adapun di akhirat, semuanya itu tidak ada. Ucapan tidak ada yang buruk. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yasma'una fiha lagwa wala kudzaba. Di dalamnya mereka tidak mendengar ucapan yang sia-sia dan ucapan yang dusta. Wala yasma'una fiha lagwan illa salam. Di dalamnya mereka tidak mendengarkan ucapan yang sia-sia kecuali ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Tidak ada yang mengandung dosa. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Dalam Al-Waqi'ah ayat 25. Semua ucapannya itu baik. Tidak ada yang buruk. Demikian juga hati mereka. Oleh karena itulah, maka ketika para ahli surga lolos dari syurga yang terbentang di atas neraka, sebelum ke surga diberlakukan dulu kisos. Mungkin ada kasus yang belum terselesaikan ketika di dunia, ada kisos dulu. Setelah kisos dilaksanakan, semua yang bersalah memperoleh balasannya dan semua orang yang didolimi telah puas dengan balasan itu, bersihlah hati mereka. Hilanglah kebencian, kedengkian, dendam yang ada dalam hati-hati mereka. Sehingga dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim tentang ahli surga ketika masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. Qulubuhum qalbun wahid, yusabbihuna Allah bukratan wa 'ashiyya. Para ahli surga ketika masuk surga tidak ada ikhtilaf di kalangan mereka. Tidak ada saling kebencian. Hati-hati mereka adalah hati yang menyatu. Semuanya bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Allah pun berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wa naza'na, dan kami cabut, ma apa-apa, fi sudurihim, yang ada dalam dada-dada mereka, min ghillin, berupa kedengkian atau kebencian. Kebencian, kedengkian, dendam, kecemburuan, semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam hati ahli-ahli surga. Ikhwanan, mereka bersaudara. Ala sururi mutaqabilin, mereka berada di atas dipan-dipan mewah dan berhadap-hadapan. Pernah ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib bahwa anna ahlal jannah indama yadkhuluna al-jannah yashrabuna min aynin fayudhhibullahu ma fi qulubihim min ghillin wa yashrabuna min aynin ukhra fatasruqu alwanuhum wa tasfu wujuhuhum. Ahli surga, ketika mereka masuk surga, mereka minum di suatu mata air. Dengan meminum itu, Allah menghilangkan semua kedengkian dan kebencian dalam hati mereka. Setelah itu mereka pun minum di mata air yang lainnya lagi. Setelah minum di mata air yang kedua itu, bercahayalah warna kulit mereka dan bersih dan cerahlah wajah-wajah mereka. Inilah yang dimaksud dengan ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Insan 21 yang menyatakan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah, Rabb mereka, memberikan minum kepada mereka dengan minuman yang suci. Setelah minum air itu hilang kedengkian, kebencian dan kecemburuan. Kemudian minum lagi di mata air yang kedua, maka cerahlah wajahnya, bersinarlah kulit-kulit mereka dan wajah-wajah mereka. Walhasil, di surga tidak ada keburukan, tidak ada kotoran, baik kotoran yang bersifat materi ataupun yang bersifat immateri, yang bersifat fisik ataupun maknawi, tidak ada. Kotor fisik tidak ada, kotor ucapan, perbuatan, bahkan termasuk kotornya hati, tidak ada. Semuanya bersih di surga itu. Oleh karena itu tidak bisa dibandingkan antara kesenangan dunia dengan surga di akhirat. Inilah yang ketiga. Keempat. Na'imud dunya zail wa na'imul akhirah baqin da'in. Yang menyebabkan dunia lebih hina, lebih tidak berharga dibanding akhirat. Yang menyebabkan akhirat surga itu jauh lebih berharga, lebih harus dipentingkan daripada dunia adalah karena nikmat dunia ini fana, bisa hilang. Adapun nikmat akhirat baqa, abadi, selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Yang dimaksud dengan kenikmatan di dunia itu ada batasnya alias hilang dari banyak aspek. Pertama, seluruh yang ada di dunia nanti akan hancur binasa. Ini yang pertama. Adapun yang ada di akhirat tidak akan hancur. Kedua, kalau toh waktunya panjang, tapi kenikmatan di dunia ada batas titik puncak kenikmatan yang sudah, apabila sudah terlewati tidak akan lagi terasa nikmat. Coba umpamanya makanan. Ketika kita lapar, di hadapan kita ada makanan yang lezat, yang enak. Suapan pertama, kedua, sampai beberapa suapan itu masih terasa enak. Setelah kenyang, terus coba makan lagi. Nah, setelah enak, enggak? Enggak. Enak. Antum sebut makanan antum yang paling antum sukai. Buah-buahan coba apa? Durian umpamanya. Oh, itu mah bukan kata antum, kata ustadznya. Bolehlah katakanlah begitu. Durian. Suapan pertama enak itu. Lempar bijinya, ya dilempar, lemparnya ke tempat sampah. Ambil lagi biji kedua, masih enak. Ketiga, sudah berkurang enak. Keempat, enak. Kelima, muntah. Ya enggak? Apalagi sih selain buah-buahan, makanan apa? Sayuran, daging, kue. Suapan pertama, kedua, ketiga. Sampai ada batasnya enggak enak lagi, jadi enak. Apalagi selain itu, umpamanya tidur. Tidur itu nikmat. Kalau ngantuk. Tunggu seharian tidur. Pusing. Tidak lagi terasa sebagai sebuah kenikmatan. Apalagi, oh umpamanya bagi yang selama ini berjalan kaki, ngebayangkan, andai punya sepeda, ya pasti enak. Dikasih sepeda. Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, enak. Masuk bulan ke depan, capek, gos-gosan. Kebayang, kalau punya motor, enak. Dikasih motor sebulan dua bulan ngebut kehujanan keanginan gitu ya basah kuyup mikir kalau punya mobil enak dikasih mobil wah seneng hujan nggak kehujanan panas nggak kepanasan cuma sayang kalau hujan ditutup kaca pengap mikir kalau mobilnya ber AC pasti nikmat dikasih mobil ber AC lama-lama kalau sudah mobil termewah kita bosan dengan mobil termewah. Kemana lagi? Apa kembali ke kuda? Lebih menderita. Walhasil kenikmatan di dunia fana, semu, sementara ada titik puncaknya. Oleh karena itulah, maka kehidupan dan kesenangan dunia ini sedikit. Adapun di akhirat, nah di akhirat, tidak akan ada kenikmatan yang membosankan. Kebosanan sebuah penderitaan. Karena itulah kebosanan tidak ada di akhirat. Di surga. Demikian juga kekenyangan tidak ada di akhirat. Di surga. Makan minum yang dilakukan ala ahli surga bukan karena lapar. Tidak ada lapar di sana. Tapi karena apa? Karena untuk menikmati rasa dari makanan itu. Dan tidak akan ada bosannya dan tidak akan ada kenyangnya dan tidak akan ada titik puncaknya dari kenikmatan tersebut. Oleh karena itulah maka Allah menyatakan, lihat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 96, ma innakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kamu akan musnah. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah itu abadi. Surah Sad 54 menyatakan inna hadza la rizquna ma lahum min nafad. Sesungguhnya ini adalah rizki kita. Ma lahum min nafad. Rizki ini tidak akan pernah musnah. Tidak akan pernah hilang. Lihatlah Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Allah memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kata Allah, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul arad. فأصبح هشيما تضرعه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Berikan kepada mereka perumpamaan tentang kehidupan dunia, yaitu seperti air yang kami turunkan dari langit. Air itu kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hijaulah dia. Setelah itu menguning, setelah itu diterbangkan oleh angin. Kemudian gugur. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan keabadian amal soleh lebih baik di sisi Allah balasannya. Dan wa khairu amala, cita-cita yang jauh lebih baik. Allah pun di dalam ayat ini mengumpamakan singkatnya masa kehidupan di dunia itu tadi seperti tumbuh-tumbuhan. Kita tanam sejak kecil, tumbuh. Setelah tumbuh gede dan sampai pada puncak pertumbuhannya, mulailah keadaannya menurun, layu, layu, layu, ketiup angin, gugur, kemudian mati. Secepat itu kehidupan dunia dan kesenangan yang ada di dalamnya. Adapun akhirat tidak demikian. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl 30 dan 31. Waladarul akhirati khairun walani'ma darul muttaqin jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar. Dan negeri akhirat itu lebih baik, dan itulah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Itu surga Aden. Mereka akan memasukinya dan mengalirlah sungai-sungai di dalamnya. Inilah alasan keempat. Kenapa dunia sangat tidak berharga dibanding akhirat, dan kenapa akhirat jauh lebih baik dan lebih mulia, lebih agung, lebih harus dipentingkan daripada akhirat, yaitu daripada dunia, yaitu karena kehidupan dunia dan kesenangannya itu ringkas, singkat, dan pasti musnah, sedangkan kenikmatan di akhirat itu akan abadi. Alasan kelima atau alasan terakhir, kenapa akhirat harus lebih dipentingkan daripada dunia? Karena usaha, ikhtiar, perjuangan untuk meraih kesenangan dunia dan berakibat melupakan akhirat itu akan melahirkan penyesalan. Kaduhung sagede gunung, hanjakal saluas sagara, sagara itu lautan. Penyesalan yang disebabkan karena mereka berisiko masuk neraka karena hal itu, karena terlalu menghabiskan waktu dan seluruh potensi yang dimiliki untuk mengejar dunia tapi melupakan akhirat. Coba, dari 24 jam waktu yang kita miliki, berapa jam yang kita habiskan untuk mengejar dunia, dan berapa menit waktu yang kita pergunakan untuk meraih akhirat dengan ikhtiar ala kadarnya. Rata-rata orang mencari kehidupan dunia 8 jam sehari, semalam. Ya, 8 jam. Itu jam kantor kan? Di luar itu masih ada lembur lagi. Selain lembur, cari bisnis sampingan lagi untuk tambah. Nambah lagi. Sisanya untuk apa? Sisanya masih berkisar dunia. Untuk tidur itu tidur duniawi. Untuk berleha-leha istirahat. Untuk jalan-jalan dengan keluarga, bercengkrama, bersendagoro dengan keluarga, shopping, jalan-jalan, dan seterusnya. Itu masih duniawi. Oleh karena itu, lebih dari 90% waktu hidup kita untuk dunia. 10% dari akhirat juga dipergunakan ala kadarnya. Orang yang tidak pernah tertinggal sholat yang 5 waktu aja. Katakanlah satu kali sholat 10 menit lah. Kali 5, 50 menit gitu ya, dengan zikirnya itu juga. Dengan wudunya, dengan jalan kakinya segala macam. Hanya 1 jam, 1/24. Oleh karena itulah tidak sebanding. Akhirat yang begitu mahal, begitu agung, begitu berharga, kita carangkan waktu satu jam untuk meraihnya, sedangkan dunia yang fana, yang tidak berharga, 23 jam kita korbankan waktu untuk menggapainya. Tidak seimbang. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua jiwa pasti akan mengalami mati, dan hanyalah kalian akan diberikan pahala-pahala atau balasan kalian pada hari kiamat. Maka siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia ini telah beruntung, berbahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini tiada lain kecuali kesenangan yang semu, kesenangan yang menipu. Itu lima alasan pokok kenapa akhirat jauh lebih berharga daripada dunia. Dan alasan-alasan lainnya banyak, tapi lima yang dijelaskan tadi saya pikir lebih dari cukup untuk menjelaskan bahwa dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Akhirat jauh lebih agung daripada dunia, oleh karena itu akhirat harus lebih dipentingkan oleh kita daripada kehidupan di dunia. Insyaallah pada Jumat yang akan datang kita akan membahas makanan dan minuman ahli surga, khamarnya ahli surga, kemudian makanan apa yang pertama kali disantap oleh ahli surga, kemudian bagaimana kondisi makanan dan minuman ahli surga, terus kenapa ahli surga kok butuh makan, butuh minum, dan seterusnya. Insyaallah itu akan kita terangkan pada Jumat yang akan datang. Jumat sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Sebelum tanya jawab akan saya berikan pengumuman bahwa sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan ya, kira-kira 11 harian lagi gitu. Seperti biasa di Bandung akan ada daurah, dua macam daurah. Daurah pertama tanggal 11 sampai tanggal 10 Ramadan akan membahas kitab, dua kitab. Pertama berjudul At-Ta'abud bil Asma wa Sifat. Yang kedua tentang menghindari fitnah dunia ya. Bagi ikhwan akhwat di Bandung atau di mana saja para pendengar Radio Roja yang akan mengikuti daurah ini, silakan menghubungi ikhwan di Bandung yayasan, dan pendaftaran sudah dimulai. Bagi ikhwan akhwat yang mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk biaya daurah ini, untuk biaya iftar shaim jama'i, nanti iftar jama'i ya buka bersama, dipersilakan juga mengontak panitia dan yayasan, atau boleh mengontak saya juga untuk pelaksanaan itu. Ya, kita sekarang masuk sesi tanya jawab, dan khusus hari Jumat ini tanya jawab diprioritaskan bagi para pendengar Radio Roja. Silakan Akhi Fawas untuk memandunya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Ya, berkaitan dengan daurah tadi, insyaallah untuk para pendengar yang ingin berpartisipasi juga bisa mengkontak Radio Roja, dan insyaallah kami akan salurkan Ustaz ya. Iya. Baik, kami angkat untuk yang berikut dari Ummu Syahidah di Bekasi yang sudah masuk, kami persilakan. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan kita sudah memiliki uang gitu dari hasil menabung, yang menjadi subhat itu bagaimana ya Ustaz berniat untuk naik haji, karena saya tahu bahwa haji adalah bagian dari rukun-rukun Islam. Tapi di sisi lain kendaraan seperti mobil juga dibutuhkan. Bagaimana pendapat Ustaz? Dan batasan apa orang yang sudah dikatakan mampu untuk berangkat haji? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahidah bertanya, beliau kalau uangnya gede bingung apa lebih baik untuk haji atau beli mobil. Haji wajib, beli punya mobil perlu. Saya tanya, beli mobil wajib enggak busyah umur syahidah? Tentu saja tidak ya. Tidak. Walaupun itu ada sisi positifnya, ada maslahatnya, ada manfaatnya, tapi tidak sampai pada taraf wajib, apalagi dibandingkan dengan keagungan haji. Tidak punya mobil, walaupun mampu beli, enggak dosa. Tidak berhaji, padahal kita mampu, itu dosa besar. Karena melalaikan salah satu di antara rukun Islam. Begini Ummu Syahidah, uang itu pakai haji, dan uang yang dipakai haji itu sama dengan menafkahkan rizki di jalan Allah. Yakinilah Allah akan mengganti uang yang kita keluarkan untuk haji itu berkali-kali lipat. Nanti setelah ibu haji di Mekah, di Ka'bah, di Mu'tazam, di Raudhah gitu ya, minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kendaraan untuk memperlancar mobilitas saya dalam berdakwah, dalam mengaji, dalam mencari rezeki dan seterusnya. Itu makbul di sana. Kata orang Sunda mah di sana mah saciduh metu saucap nyata gitu ya. Itu enggak ada terjemahannya. Alias makbul ucapan kita itu. Itu insyaallah dengan dipakai haji Allah akan ganti. Tapi sebaliknya kalau dipakai mobil ya, belum tentu untuk haji diganti, itu pertama. Kedua, harus diingat, memiliki satu mobil itu sama dengan memiliki lebih dari 3 orang anak yang harus dibiayai. Mobil itu pertama bensin, kedua servisnya itu setiap 5.000 kilometer, 100 sebulan sekali atau 1,5 bulan sekali, bisa mencapai di atas 500.000. Ketiga, pajaknya tiap tahun itu jutaan gitu ya. Belum kalau ada kerusakan, ganti ban, ganti itu, ganti ini. Sehingga per bulan itu harus disiapkan di atas 3 juta rupiah untuk mobil aja, untuk bensinnya, untuk servisnya, untuk ini, untuk itunya. Nah, itu bukannya menghasilkan tetapi menyedot. Nah, tapi kalau haji bisa insyaallah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, haji terlaksana, mobil nanti akan dapat 2, 3 atau lebih insyaallah. Begitu Bu Syahidah ya, wallahu a'lam. Nah, silakan. Jazakallahu khairan atas jawabannya, dan berikut dari Bapak Wasikun di Cikarang yang sudah masuk. Silakan Pak Wasikun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz mau nanya, ini kan saya pekerja pabrik yang mana waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah itu kan saya berpikir bahwa kalau hanya seperti itu kan itu betul seperti itu aja. Nah niat saya ingin apa sekolah gitu, yang sekolah itu nanti nyampe jam 10 malam. Iya. Ya tujuannya supaya untuk merubah sesuatu kondisi gitu. Misalkan kita pengen haji juga kan butuh duit. Nanti mudah-mudahan dengan nambah ilmu sekolah gitu, itu akan tercapai gitu Ustaz. Iya. Kira-kira yang demikian itu, saya termasuk orang yang rugi apa bagaimana Ustaz? Untuk atau solusinya bagaimana cara memanage waktunya Ustaz? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Iya, Pak Wasikun di Cikarang ya. Nah, beliau ini kerja dari jam 8 sampai jam 5, 9 jam berarti ya. Iya. Setelah kerja, sekolah lagi sampai jam 10 malam. Terus bagaimana, apakah termasuk orang yang rugi atau tidak? Tapi niat beliau, Pak Wasikun ini, ya betul untuk mengumpulkan uang ya. Setelah sekolah mungkin penghasilan bisa nambah, jabatan naik, karir menanjak sehingga gajinya lebih gede gitu ya. Itu untuk dunia. Tapi niatnya pertama untuk ibadah. Beliau ingin haji, dan haji tidak bisa tercapai kecuali dengan cara seperti itu umpamanya. Itu pertama. Kedua, ingin infak, ingin sedekah, yang tanpa begitu susah untuk bisa infak dan sedekah. Karena apa? Karena kalau umpamanya tidak memiliki keahlian, pendidikan yang cukup, kerja ini susah. Begitu dapat kerja, umpamanya gajinya nggak seberapa gitu ya. Lulusan jangan kan SLA lah, lulusan S1 saja, gaji awal itu nggak seberapa, apalagi tanpa keahlian yang menonjol gitu ya. Jangankan untuk haji, mungkin untuk biaya risiko harian juga pas-pasan. Jadi beliau all out, mengerahkan segenap kemampuan sampai sekolah lagi dalam rangka itu. Apa dibolehkan? Iya, pertama, bahwa dunia itu ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Semua yang kita miliki dari kehidupan dunia harus menghasilkan pahala yang akan menguntungkan kita di akhirat. Kita punya uang, uang ini harus menghasilkan pahala. Jadikan sebagai nafkah bagi anak dan istri kita, infak sedekah, sisanya tabung untuk nanti kurban, untuk nanti umpamanya membangun masjid, untuk nanti membangun pesantren, untuk nanti haji, begitu. Mobil juga begitu, motor juga begitu, dan seterusnya. Motor yang kita miliki hanya kita pergunakan untuk hal-hal yang baik-baik, yang bersifat ibadah, untuk ngaji, mencari ilmu, untuk mengantar ustadz umpama yang akan mengisi pengajian gitu ya. Ustadz yang belum punya kendaraan tentu saja, itu diantar-antar, itu menjadi bernilai ibadah. Nah, termasuk kita itu ingin umpamanya menafkahi anak, menafkahi istri, ingin juga ada sisanya untuk infak sedekah, ingin menabung untuk haji, untuk kurban, untuk menyumbang ke pesantren, ke masjid. Dan untuk bisa begitu tidak ada cara lain kecuali bekerja seperti Pak Wasikun tadi, 9 jam sekolah lagi dengan niat seperti itu. Ya, itu niat yang bagus selama, dengan catatan pertama, selama mengalami proses baik bekerja ataupun belajar tadi, tidak mengabaikan kewajiban pokok. Tidak sampai mengabaikan sholat berjamaah di awal waktu di masjid gitu ya. Itu yang pertama. Tidak mengabaikan thalabul ilmi, kerja iya, belajar iya, tapi ngaji juga iya gitu. Jangan sampai karena kesibukan kerja, kesibukan ngajar, nggak ada waktu untuk ngaji, nggak ada waktu untuk ibadah, nggak ada waktu untuk akhirat. Hafalan Quran nggak bertambah, makan yang ada juga berkurang gitu ya. Ilmu yang ada juga lupa lagi, yang belum ada ya tidak dicari gitu. Akhirnya futur. Awalnya niatnya begitu, setelah kesampaian, uangnya bukan dipakai haji, uangnya bukan dipakai infak sedekah, jabatan yang diraih dengan pendidikan yang tinggi bukan dijadikan untuk ibadah, tapi untuk senang-senang, untuk hura-hura, karena hati yang futur tadi tidak tersirami rohaninya, tidak apa namanya bertambah ilmunya, tidak terimbas dengan pergaulan yang baik, bahkan terpengaruh oleh pergaulan yang buruk. Nah, jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau Pak Wasikun tadi kerjanya seperti dengan niat seperti itu, tetap kewajiban pokok dilaksanakan, sholat berjamaah, ngaji aktif di kantornya Pak Wasikun, menjadi koordinator pengajiannya umpamanya. Dan betul selama ini walaupun gajinya belum begitu gede, infak sedekahnya terus keluar, yang menunjukkan nanti kalau sudah gede gajinya, infak sedekahnya juga lebih gede. Jangan sampai begini, sekarang masih kecil gajinya, nanti aja infaknya kalau udah puluhan juta gitu ya. Udah puluhan juta gajinya baru infak sedekah. Tapi sekarang juga ada kelebihan, tidak infak, tidak sedekah. Yang seperti itu dijamin setelah uangnya melimpah juga tidak akan infak dan sedekah. Karena infak sedekah itu bukan berdasarkan ada kelebihan atau tidak ada dari harta kita, tapi timbulnya dari karakter, dari akhlak. Kalau akhlaknya dermawan, dia akan infak sedekah walaupun sangat minim. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang bertakwa adalah orang yang berinfak baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Sampai para sahabat ketika oleh Rasulullah SAW diiming-imingi besarnya pahala infak sedekah, kalau yang punya uang langsung waktu itu, yang gak punya uang ke pasar dulu, kuli dulu. Setelah kuli dia dapat upah dari itu, masih bercucuran keringat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ini infak dari saya. Tadi yang gak punya, tapi tertarik, tergiur dengan pahala infak, walaupun gak punya, kuli dulu. Sambil bercucuran keringat, ini diberikan, ini infak dari saya. Itu karakter orang yang dermawan. Jadi saya doakan Pak Wasikun ya, niat itu tetap dijaga. Kemudian jaga juga kewajiban-kewajiban pokok selama menjalani proses kerja dan belajar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Teruskan. Nah, tawjizakallah haran jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari Pak Sumarna di Jakarta yang bertanya, Ustadz, mohon saya beri nasihat. Saya setiap hari berada dalam kondisi kekurangan di dalam harta, walaupun saya sudah berupaya untuk bekerja keras. Saya masih bisa menahan lapar, akan tetapi lain halnya dengan istri dan anak-anak saya. Saya sering merasa orang yang hina di dunia ini, dan bahkan saya beberapa kali merasa suudzon di dalam menghadapi kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat agar saya dan keluarga bisa menerima takdir ini dan bisa selamat menghadapi kondisi di dunia saat ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Iya. Ada yang bertanya, kondisi penanya ini secara ekonomi sangat lemah. Lebih banyak kurangnya daripada pasnya. Sebagai suami laki-laki, tidak makan sehari dua hari, dia kuat. Tapi ketika melihat yang merasakan kelaparan itu adalah anak dan istrinya, hatinya pun mulai luluh. Matanya pun mulai basah. Jiwanya pun mulai bergetar. Rata-rata kelemahan orang bukan pada ketika dia mengalami penderitaan, tapi terletak pada apabila dia melihat orang yang sangat dia cintai menderita, anaknya, istrinya, dan seterusnya. Itu seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama ikhtiar. Ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiarnya ya dengan cara berusaha mencari rezeki yang halal dan tetap optimis, ikhtiar lahirnya begitu, apapun caranya. Selama itu halal, dagang ke, jual jasa ke, atau apa saja yang bisa dilakukan, boleh umpamanya mencari peluang ke ikhwan-ikhwan yang memiliki apa namanya kelebihan, umpamanya dia bisa memperkerjakan orang lain, boleh. Mungkin di Jakarta dari Jabodetabek banyak yang seperti itu, ya. Kemudian usaha batin, berdoa, tetap yakin dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa juga agar istrinya, anaknya juga dianukan, dikuatkan, ditabahkan dan dihusnudzonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah ujian yang seperti ini itu tidak akan selamanya kita alami. Suatu saat kita yakin Allah akan melepaskan kita dari ujian ini kalau kita sabar. Ingat sebuah ayat menyatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Makna ayat itu setiap satu kali kesulitan setelahnya akan datang dua kemudahan. Setiap kita mengalami satu kesulitan di bidang apapun, bentuk apapun kesulitan yang kita alami, setelah satu kesulitan ini berlalu, nantikanlah dua kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita. Kenapa makna ayat tadi menyatakan satu kesulitan akan berganti dengan dua kemudahan? Karena inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra itu diulang dua kali, tapi al-usri diulang dengan lafaz isim ma'rifat, ada alif lam al-usri. Kalau isim ma'rifat diulang dua kali, bendanya satu. Al-usri walaupun diulang dua kali, satu kesulitan itu juga. Sedangkan yusron berbentuk isim nakirah. Walaupun lafadnya sama, yusron diulang dua kali. Kalau isim nakirah diulang dua kali, bendanya berbeda. Sehingga yusron, kalau diulang dua kali, maknanya dua kemudahan. Sehingga makna inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Ikhwan yang bertanya tadi sudah mengalami satu kesulitan panjang. Tinggal ikhtiar lahir dan batin, sabar, husnudzon kepada Allah. Insya Allah dua kemudahan akan Allah berikan kepada ikhwan tadi ya. Tinggal tunggu-tunggu saja kebenaran dari ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengimbau kepada ikhwan dan akhwat di Jabodetabek khususnya yang memiliki kelebihan agar memiliki kepekaan sosial ya kepada ikhwan-ikhwan lain yang mungkin ada yang tidak makan, ada yang tidak minum, atau yang makan pagi tidak sore, atau sehari makan sehari tidak gitu ya. Coba adakan kepekaan, kepekaan sosialnya harus di ini lagi. Kemudian yang keduanya mungkin Radio Roja bisa memfasilitasi. Sebab saya menerima keluhan seperti ini bukan sekarang aja. Yang SMS, yang telepon sambil nangis-nangis itu banyak gitu ya. Tapi di luar kota rata-rata Jabodetabek. Kalau di Bandung malah belum pernah ada yang saya dengar seperti itu. Coba difasilitasi. Kita semua berdoa semoga ikhwan tadi ya dilapangkan dadanya dan dilancarkan rezekinya, dikeluarkan dari kesulitannya dengan tetap ditabahkan dan disabarkan dalam menerima semua ujian. Wallahu a'lam. Tapi yang terakhir, silakan. Tapi Ustaz, yang terakhir dari pendengar kita, Ustaz, Ustaz pernah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan bertemu dengan umatnya di tiga tempat, yakni di jembatan Shirath, kemudian timbangan atau mizan, dan di telaganya. Yang jadi pertanyaan, apakah seluruh kaum Nabi Muhammad SAW ataukah hanya umat-umat pilihan yang bisa bertemu dengan beliau? Jazakallah khairan Ustaz. Hadis yang ditanyakan oleh penanya tadi, ketika salah seorang sahabat meminta syafaat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kata Nabi, "Syafaat, aku akan melakukan." Lalu sahabat ini Anas bin Malik bertanya, kata beliau, "Aina atlubuka, di mana aku mencari engkau?" Lalu beliau menjawab, "Utlubni awwala ma tatlubuni 'ala shirath." Carilah aku olehmu di awal pencarian kamu di atas shirath. Lalu Anas menyatakan, "Fa illam alqika 'ala shirath." Kalau aku tidak menemuimu di atas shirath, di mana lagi aku harus mencari? Cari aku di haud. Ya, kemudian cari juga kalau tidak ada di sana di mizan. Dan kamu tidak mungkin tidak menemui aku di salah satu di antara ketiga tempat itu. Apakah ini hanya umatnya saja? Iya, ini khusus umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun umat-umat lain, nanti setiap umat akan mengikuti nabinya masing-masing. Sehingga pengikut Nabi Musa tidak akan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya pengikut Nabi Muhammad SAW tidak akan mengikuti nabi-nabi yang lainnya. Jadi semua orang hanya akan mengikuti nabi yang diutus kepada mereka. Demikian jawaban saya ya, sampai di sini saja kelas dan para pendengar Radio Roja. Karena waktunya sebentar lagi maghrib, insyaallah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.